Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis as-sab'un wal mi'atan. Hadis yang ke-270. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abdullah ibn Ja'far marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Dari hadith Abdullah ibn Ja'far secara marfu' dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man syakka fi salatihi, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, fal yasjud sajdataini ba'dama yusallim, maka hendaklah dia sujud dua kali sujud setelah salam. Wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Al-hadis dhaif. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala fi isnadi dhaifun. Li annahu min riwayati Mus'ab ibn Syaibah. Wa fihi maqal. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dalam sanadnya ada sesuatu yang lemah, yakni riwayat Mus'ab ibn Syaibah. Mus'ab ibn Syaibah banyak dibicarakan oleh para ulama alul hadis. Qala Ahmad yarwi al-manakir. Berkata Imam Ahmad, Mus'ab ini meriwayatkan banyak hadis-hadis mungkar. Wa qala Abu Hatim laisa fil qawi. Berkata Abu Hatim rahimahullah, Mus'ab ini tidak kuat. Waqala An-Nasa'i munkarul hadith. Berkata An-Nasa'i, dia itu diingkari hadisnya. Waqala Ad-Darqutni, laisa bil qawi wala bil hafid. Wa da'afahu aidan al-Albani fi dha'ifil jami'. Hadis ini juga ditaifkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Dhaif al-Jam. Wal khulasah al hadis dhaif walakin maknahu sahih. Ringkas kata, hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Anna syakka fi shalah min asbabi sujudi sahwi. Anna syakka fi sholati min asbabi sujudi sahwi. Ragu dalam sholat termasuk sebab sujud sahwi. Wa anna sujud ba'da salam wa yajuzu qablahu kama sabaqa. Dan sujudnya dilakukan setelah salam, tapi boleh juga sebelum salam sebagaimana yang telah lalu. Wallahu ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatullah, al-hadis al-hadi wa sab'un wal mi'atani. Hadis yang ke-271. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza syakka ahadukum faqama fir'atain fastatamma qa'ima falyamdhi." Jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, kemudian dia bangkit setelah dua rakaat, tidak pakai duduk tasyahud, dan dia telah sempurna berdirinya, maka teruskan rakaat berikutnya. Wal yasjud sajdataini, dan tidaklah sujud sahwi dua kali. Fa'illam yastatimma qa'iman falyajlis. Tapi kalau belum sempurna berdirinya, maka tidaklah dia duduk tasahud. Wala sahwa alaih, dan tidak dianggap lupa atau tidak ada sujud sahwi atasnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Dharqutni wa lafdhu lahu bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Ad-Darqutni, dan lafaz mirip Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Al-hadis sahih. Qala Al-Albani rahimahullah, ada hadis fi hadhihi at-turuq wal mutaba'at sahih. An al-hadith fi hadhihi at-turuq wal mutaba'ati sahih. La siyama wa ba'du turuqihi sahihatun inda at-tahaw. La siyama wa ba'du turuqihi sahihatun inda at-Tahawi. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahutaala, hadis ini dengan banyak jalannya dan mutaba'ahnya dinilai sahih. Lebih-lebih sebagian jalan-jalan yang menguatkannya sahih menurut Al-Imam at-Tahawi rahimahutaala. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, annal qu'uda litashahhudil awwal wa tashahhud fihi anal qu'uda li tashahhudil awwal wa tashahhuda fihi wajibani min wajibati shalah, wajibani min wajibati shalah, wa anna man tarakahuma amdan, wa anna man tarakahuma amdan batalat shalatuhu. Wa man tarakahuma sahwan jabarah bi sujudi sahwi. Anna man tarakaha amdan batalat salatuhu. Wa man tarakahuma sahwan jabarah bi sujudi sahwi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya duduk tasahud awal dan bacaan tasahud di dalamnya termasuk wajibatus shalah. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau meninggalkan karena lupa, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Nah, annal qu'uda li tashahhudil awwal wa tashahhuda fihi wajibani min wajibati sholat, wa anna man tarakahuma amdan batalat sholatuhu, wa man tarakahuma sahwan jabarahu bi sujudis sahwi. Al faidatu athaniyah, anna man saha anil qu'ud litashahhudil awwal, faqama wastatamma qa'iman, faqama wastatamma qa'iman qabla ayat furahu, fa innahu la ya'ud, fa'innahu la ya'ud, lakinnahu yasjudu sajdataini qabla salam. Anna man saha adil ku'udi litashahhudil awwal faqama wastatamma qa'iman qabla an yadhkurahu fa innahu la ya'udu lakinnahu yasjudu sajdataini qabla salam. Orang yang lupa tidak duduk tasyahud awal, kemudian berdiri dan dia telah sempurna berdirinya, sebelum dia ingat, maka dia tidak perlu mengulangi untuk duduk atau tidak perlu kembali duduk, tapi terus ya. Namun dia harus menggantinya dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Wa in dzakarahu qabla ayat tasiba qa'imah. Wa in dzakarahu qabla ayat tasiba qa'imah. Fa innahu yajib alaihi arju' wal julus wa itiyad bi fa innahu yajib alaihi arju' wal julus wa itiyad bi. Wala sujud alaih. Wabihi qala ba'du ahli ilmi. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه سجود السهو. Jadi kalau belum sempurna berdirinya, maka wajib untuk kembali duduk dan melakukan tasyahud dan tidak pakai sujud sahwi. Ini pendapat sekelompok ulama. Adapun madzhab Hambali mengatakan dia tetap wajib apa ini? Sujud sahwi. Naam. Baik. Wadhalika lima rawa al-Baihaqi wa ghairuhu an Anas. Wadhalika lima rawa al-Baihaqi wa ghairuhu an Anas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam taharraka lil qiyami fi raqatainil akhiratain nil asri. Taharraka lil qiyami fi raqataini al akhiratain nil asri. F Fasabbahu bihi. Fasabbahu bihi. Faqa'ada. Thumma sajada lisawmi. Faqa'ada. Thumma sajada lisawmi. Qala al-hafidh rijaluhu thiqat. Adapun dalil madzhab Hambali yang mewajibkan sujud sahwi walaupun belum sampai sempurna berdirinya ialah ada riwayat dari Al-Baihaqi dan yang lain dari sahabat Anas bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hendak bergerak bangkit dari dua rakaat yang terakhir salat asar, kemudian jamaah membaca tasbih mengingatkan beliau, maka beliau pun duduk kembali kemudian sujud sahwi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kalian kalau sujud sahwi ya enggak apa-apa, enggak ya enggak apa-apa kan masing-masing punya argumen ya. Nah. Yang pertama tadi lam yastatim maqaima fal yajlis wala sahwa alaihi. Yang ini fakoh ada, thumma sajadah lisah. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatu'ala al-hadith al-thani wa sab'un wal mi'atan. Hadis yang ke-272. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhumah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa ala man khalfal imami sahwun, jamaah yang ada di belakang imam tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Fa in sahal imam, jika imam lupa, fa alaihi wa ala man khalfahu. Tapi kalau yang lupa itu imamnya, maka dia wajib sujud sahwi dan diikuti oleh jamaah yang ada di belakangnya. Rawahu Al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Al-hadis dhaif. Qala Al-Baihaqi dhaif. Al-Baihaqi berkata hadis ini dhaif. Qala Asy-Syaukani fihi kharijah, fihi kharijah Ibnu Mus'ab. Wa huwa dhaif. Wa Abu Al-Husain Al-Madini wa huwa majhul. Fihi kharijah Ibnu Mus'ab wa huwa dhaif. Wa Abu Al-Husain Al-Madini wa huwa majhul. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahutaala, dalam hadis ini terdapat rawi yang bernamanya Kharijah Ibnu Mus'ab, dia itu dhaif, dan juga Abul Husain Al-Madini, dia itu majhul. Nah. Wa fi mas'alati sahwil ma'mum, wa fi mas'alati sahwil ma'mum, aqwalun minal ulama. Di dalam masalah makmum yang lupa ini terdapat banyak pendapat kalangan para ulama. Al-qawlu al-awwal, idza saha al-ma'mum duna imamihi, falaisa alal ma'mumi sujudu sahwi. Falaisa alal ma'mumi sujudu sahwi. Waqad hakahu Ibnul Mundhir ijma'an. Waqad hakahu Ibnul Mundhir ijma'an. Jadi kalau imamnya kalau makmumnya lupa tapi imamnya tidak, imamnya normal enggak lupa, di makmumnya itu ada yang lupa, salah satu dari makmum itu ada yang lupa. Lupa dalam sholatnya ya. Nah, tak lupa apa yang menyebabkan sujud sahwi harusnya ya, tapi dia dalam kondisi seperti sebagai apa ini, makmum. Maka makmum tadi tidak punya kewajiban sujud sahwi. Ibnu Mundhir mengatakan ini ijma. Baik. Sekarang kalian lupa. Gak ikut rukuk sama imam, lupa. Imamnya sujud langsung ikut sujud, lupa gak pakai rukuk. Terus ingat tadi aku gak rukuk, gak usah pakai sujud sahwi. Nah, ini ijma kata Ibnu Mundhir. Al-qawlu tsani, al-masyhur fi madhab al-imam Ahmad, anal ma'mum idza lam yutrik as-salah kullaha, anal ma'muma idza lam yutrikis salata kullaha ma'al imam, fa inna imamahu la yatahammalu anhu sujuda sahwihi. Li'annahu yu'tabaru munfaridan fi sholatihi. Wa li'anna sujuda sahwi qabla salam. Wa huwa fi dhalikal waqti yusalli mufaridan. wa huwa fi dzalikal waqti yusalli munfaridan. Jadi kalau makmumnya itu tidak ikut sholat bersama imam secara keseluruhan, dia itu masfuk, maka imam tidak menanggung sujud sahwi makmum itu, karena dia dianggap seperti orang yang munfarid. Di samping itu sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, dan saat itu dia sudah jadi apa ini? Munfarid. Sehingga harus apa ini? Sujud sahwi. Nah, misalkan ada yang masbuk sholat duhur, dia cuma dapat 2 rakaat bersama imam. Nah, setelah itu dia lupa entah tambah rakaat atau kurang rakaatnya. Dia dapat 2 bersama imam. Haruskan nambah berapa? Nambah 2. Dia cuma nambah 1. Terus ingat, kurang 1 kan? Maka dia harus sujud sahwi. Tidak kemudian ditanggung sama imamnya tadi, karena saat itu dia sudah menjadi apa ini? Munfarid. Berarti kalau makmum itu ikut jamaah bersama imam di semua rakaatnya, berarti yang nanggung siapa? Imam. Sama dengan ucapannya pertama tadi. Jelas ya? Hayr sawah. Salam gitu. Kalau memang penuh sholatnya bersama imam, ya sudah, tanggung imam. Tapi kalau sholatnya masbuk, dia melengkapi sholatnya sendiri dalam kondisi dia tadi melakukan asal yang sesuatu yang lupa, maka dia dianggap munfarid. Sudah terlepas dari apa ini? Imam. Dia harus sujud sahwi sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab, namun hadis dalam masalah ini dhaif. Sehingga ini adalah ijtihad para ulama tentang masalah ini. Yang jelas imam itu menanggung apa saja yang terjadi di belakangnya. Tapi kalau sudah selesai imamnya, makmumnya masbuk melanjutkan lagi, maka yang terjadi setelah itu ditanggung secara personal, yakni munfarid sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.